بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد. Baik, kita telah membaca matan dari riwayat Ibnu Waddah alaihi rahmatullah, masih tentang barakallahu fikum bahwasanya pahala yang akan didapatkan oleh orang yang beramal di masa-masa fitnah sama dengan pahalanya ya 50 orang sahabat. Keutamaan yang besar. Baik, kita baca penjelasan Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala. Qala Ibnu Waddah huwal imamul hafiz. Ibnu Waddah adalah seorang imam. Imam min a'immatil muslimin. Ya, kalau dikatakan imam berarti punya pengikut, punya makmum, ya, punya matbu' yang banyak. Nah. Dijadikan sebagai qudwah, panutan dalam agama Islam. Imam di sini maksudnya imam fid din, al-a'immah, al-imamatu fid din, kepemimpinan dalam hal agama, bukan dalam hal sholat ya. Ketika antum membaca qala asy-syekh al-imam, jangan pahami dia imam sholat. Jangan pahami dia imam sholat atau dia hanya imam sholat, tidak. Dia imam, yakni pemimpin, qudwah, jadikan sebagai panutan dalam agama. Al-hafiz, seorang yang hafiz, ya, banyak menghafal hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Bukan hanya Al-Qur'an, kalau gelar al-hafiz berarti dia telah hafal Al-Qur'an jelas, dan juga banyak menghafal hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Ya. Nah, ratusan ribu, bahkan di antara mereka ada menghafal hadis ya, sebanyak jutaan hadis. Muhaddisul Andalus. Muhaddis dari negeri Andalus. Andalusia. Ya, Islam dulu sampai di Andalus. Nah. Baik, setelah terjadinya futuhat, banyaknya kemenangan yang diraih oleh kaum muslimin. Nama lengkap beliau adalah Muhammad Ibnu Waddah Ibni Yazi'. Nah, Ibni Bazi' afwan, bil ba. Muhammad bin Waddah bin Bazi'. Lahu kitabun ismuhu, beliau punya karya tulis. Kitab, nama kitab itu adalah Al-Hawadithu Wal-Bidah. Al-Hawadithu Wal-Bidah, matbu', kitab ini ya, matbu', yakni dicetak dan bisa didapatkan dengan mudah. Nah, akan tetapi setelah kita cek apa yang beliau sebutkan di sini rahimahullah ya, di matan itu bukan dalam kitab ini Al-Hawadith Al-Bidah, tapi kitab yang lainnya, yaitu kitab Al-Bidah. Nama kitabnya Al-Bidah. Rawi Ibn Waddah makna hadith Abi Tha'labata Al-Khushani. Ibn Waddah meriwayatkan makna hadith Abi Tha'labah Al-Khushani, walakin akan tetapi dari hadith yang lain, min hadith Ibn Umar radhiyallahu anhuma, dari hadith Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Ya. Tapi semakna dengan hadis Abu Tha'labah yang telah lewat. Naam. Wa lafdhuhu, dan lafadznya, inna min ba'dikum ayyaman, sesungguhnya setelah kalian ada ayyaman, hari-hari. Is-sabiri fiha, orang yang bersabar padanya, bersabar menjalankan syariat Islam. Ya, karena banyak yang menyelisihi sehingga harus bersabar. Al-mutamassiki bimithli ma antum alaihi al-yawm, yang berpegang teguh dengan apa yang berpegang teguh seperti apa yang kalian berada di atasnya pada hari ini. Ya, ini berpegang teguh dengan manhaj salaf, Karena antum di sini ya, dhamir kembali kepada para sahabat. Nah, Nabi alaihi salatu wassalam mengajak bicara antum yakni para sahabat. Orang yang bersabar di masa-masa itu mendapatkan ajru khamsina minkum. Pahala setara dengan 50 orang yang beramal di antara kalian. Ini lafadznya. Nah. Qala rahim qala hafizahullah, berkata Syekh Shalih Fauzan hafizahullah menjelaskan hadis di atas, hadis Ibnu Umar, hadhil ayyamul lati tashtaddu fiha ghurbatul Islam. Hadhil ayyam, hari-hari ini. Isyarat hadhihi, antum sudah belajar di durusul lughah, hadhihi ismun isyarah. Apa? Lil qaribah. Iya. Bagi sesuatu yang dekat, khusus mu'annath. Naam. Allati tashaddu, kembali ke fitan, hadhihi al-ayyam, yani ayyamu fitan. Allati tashaddu fiha ghurbatul Islam. Yang mana pada hari-hari tersebut ghurbatul Islam, keterasingan Islam semakin berat. Ya. Semakin berat. Semakin asing. Ya, jadi semakin mendekati hari kiamat, Islam semakin asing. Begitu. Tashaddu fiha ghurbatul Islam. Semacam fitnah. Islam bertambah asing. Wa qillatul ansar wal awan. Dan sedikitnya penolong. Ya. Ansar dan awan sama maknanya. Sedikit orang yang menolong, mendukung kita dalam menjalankan agama. Sedikit yang mensupport. Sedikit yang mendukung. Rata-rata mencemooh, menyelisihi, mencela dan seterusnya. Wa kathratul a'da'i, dan banyaknya musuh. Wal mukhadzilin wal murjifin, banyaknya musuh, banyaknya orang-orang yang menggembosi, yang menghalangi. Ya. Kama ta'lamuna al-ana, sebagaimana yang kalian ketahui di masa kita sekarang ini. Nah, telah kita sebutkan beberapa contohnya ya. Orang yang mengamalkan sunnah jenggot dikatakan, ada kambing lewat. Orang yang mengamalkan sunnah tidak isbal dikatakan kebanjiran. Orang yang memakai cadar dikatakan ada ninja. Begitu. Iya. Kama ta'lamuna al-ana. Wallahu a'lamu. Wallahu a'lam. Ya, Allah Subhanahu wa taala lebih mengetahui, ya'ti zamanun asyaddu min hadza, akan datang zaman lebih parah daripada yang kita rasakan sekarang ini. Wallahu a'lam. Tidak mengetahui. Ya, tapi hadis Nabi alaihi wasallam menunjukkan itu. La ya'ti zamanun illa wallahi ba'dahu syarrun minhu, tidak datang zaman kecuali yang setelahnya lebih jelek daripada yang sebelumnya. فالذي يثبت على دينه, maka orang yang يثبت, teguh, kokoh, kuat, على دينه, di atas agamanya, ويثبت على جهاده ودعوته, dan kokoh di atas jihad dia, ودعوته, dan dakwahnya, فهذا يكون, maka orang ini keadaannya seperti kal qabidi 'alal jamrati, seperti orang yang menggenggam bara api. Ya. Sangat berat, sangat sulit menggenggam bara api. Nah. Kalau kita menggenggam arang ya tanpa ada apinya mudah, tapi ini bara api yang digenggam sulit. Ya. Wa min shiddati ma yulqa minan nasi yahtaju ila sabrin shadidin. Wa min shiddati ma yulqa minan nas, dan disebabkan karena kerasnya apa yang dihadapi dari penentangan manusia, yahtaju ila sabrin syadidin, maka butuh kepada sabar yang ekstra. Sabrin syadid, butuh kepada kesabaran yang ekstra. Nah, bukan sabar-sabar yang biasa, tapi tingkat kesabaran yang ekstra. Ya. Tayyib. Berat. Qala hamilahullah inna min ba'dikum ayyaman li sabri fihi al-mutamassiki bimithli ma antum alaihi al-yawma lahu ajru khamsina minkum. Bimithli ma antum alaihi. Ya. Orang yang beramal di masa-masa fitnah tersebut, yang bersabar berpegang teguh dengan Islam, bersabar menjalankan syariat Islam, mendapatkan pahala seperti pahalanya 50 sahabat. Bimits lima antum alaih, yakni sahabah. Alladhi yathbutu ala dini wa ala tariqatir rasuli sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi yakunu minal firqatin najiyah. Ya, jadi antum perhatikan cara ustaz membaca ya. Kapan di kasro ini, kok di kasro ini, di kasro lagi. Lihat di situ ya. Nah, jadi taklim yang metodenya pembacaan kita bukan menulis fawaid ya, karena kan antara satu taklim dengan taklim yang lain berbeda. Ada taklim yang lebih banyak kita menulis fawaid dari awal majelis sampai akhir, mungkin semuanya fawaid. Ada juga yang kebanyakannya ya baca kitab, fawaidnya kadang-kadang saja. Nah, di situ kesempatan antum bagaimana cara membaca kata ini ya, istilahnya baca kitab gundul ya. Kita dulu begitu awalnya, enggak langsung pintar ya, cuma sering mendengar, oh cara membacanya begini, cara membacanya begini ya, dengan kebiasaan ya yang banyak tentunya ya, insyaallah nanti kedepannya bisa. Baik. Alladhi yathbutu 'ala din, jadi yang bersabar di atas agama, wa ala thariqatir rasuli, dan di atas jalannya Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa ashabihi, dan sahabat-sahabatnya, yakunu minal firqatin najiyah, maka dia akan termasuk di antara al-firqah an-najiyah, golongan yang selamat. Al-firqatun najiyah, golongan yang selamat. Selamat di mana? Selamat di dunia dan di akhirat. Selamat di dunia dari penyimpangan, selamat di akhirat dari api neraka. Jadi biasa kita mendengar istilah al-firqatun najiyah, golongan yang selamat. Maksudnya apa? Ya, ini selamat di dunia dan di akhirat. Di dunia selamat dari penyimpangan dan bid'ah, di akhirat diselamatkan oleh Allah dari api neraka. Hada ma'nahu, ini makna hadis di atas. Li'annahu yasbiru hinama yatazalzalu katsirun minan nas. Kenapa dia mendapatkan pahala sebanyak 50 ya, pahala sahabat setara dengan 50 pahalanya sahabat? Karena dia bersabar ketika manusia tazalzal, mengalami kegoncangan disebabkan karena fitnah. Manusia banyak yang muqtarib, goncang. Ya. Hinama yanjarihu katsirun minan nas, ketika banyak orang yang ya, menyimpang. Naam. Yasbiru huwa 'ala al-haqq. Dia bersabar di atas kebenaran. Ini sebabnya kenapa dia mendapatkan pahala yang besar itu. Wa yasbiru 'ala mukhalafatin nas, dan juga dia bersabar menyelisihi penyimpangan manusia. Dia bersabar menyelisihi manusia-manusia yang menyimpang. Nah, yasbiru 'ala mukhalafatin nas. Ya, dan kita ketahui bersama menyelisihi kebanyakan manusia yang menyimpang itu berat. Walau minnasi wa dhammihim, dan juga bersabar di atas mendapatkan celaan dan cacian manusia. Celaan dan cacian manusia. Bal yasbiru ala ma yanaluhu minhum fi nafsihi wa fi jismihi, bahkan dia bersabar di atas ma yanaluhu minhum, apa yang dia dapatkan dari mereka, fi nafsihi di dalam jiwanya, ya, yakni mendapatkan gangguan, ya, sampai kepada gangguan fisik. Wa fi jismi faqad yudrabu, terkadang dia dipukul. Wa qad yusjanu, terkadang dia di na'am dipenjara. Wa qad yuqtal, dan terkadang dia dibunuh. Ini semua jenis-jenis gangguan, pukulan, penjara, pembunuhan. Nah, yasbiru li'annahu 'ala ad-din, dia bersabar karena dia berada di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Fama dama 'ala ad-dini wa 'ala al-haqqi, selama dia berada di atas agama Allah dan di atas kebenaran. Fala yuhimmuhu ma yusibuhu fi hadhihi dunya, maka dia tidak dihiraukan dengan apa yang menimpanya di dunia ini. Nah, dia tidak peduli dengan itu semua. Yang penting dia terus berada di atas kebenaran. Li'annahu lahdhatun wa yantahi, karena itu hanyalah sesuatu yang sifatnya lahdhah, sementara. Lahdhah, hanya sementara saja, sebentar. Iya, sebentar, sifatnya sebentar. Wa yantahi, dan akan berakhir. Akan berakhir. Ujian-ujian itu akan berakhir semua. Nah, dia bersabar, ya, membaca sirah para nabi dan rasul, membaca sirah salafus salih, dia akan bersabar dengan itu. Ya, walaqad kudzibat rusulun min qablik wa sabaru ala ma kudzibu wa udzu hatta atahum nasruna ala inna nasrallahi qarib. Ya, jadi ujian-ujian itu semuanya, nah, sifatnya sementara dan akan berakhir. Baik. Tsumma qala, kemudian beliau mengatakan, amba'ana Muhammad ibnu Sa'id, amba'ana Asad. Qala amba'ana Asad, qala amba'ana Sufyan ibnu Uyainah an Aslamah al-Basri an Sa'id ibnu Abi al-Hasan yarfa'uhu. Ya, ini semua rijalus sanad, ya, para perawi dalam sanad. Yarfa'uhu faqala qultu li Sufyan, aku bertanya kepada Sufyan, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala na'am. Sufyan menjawab, iya. Yakni makna ucapan ini, hal hadzal ladzi tarwihi warada ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala na'am. Apakah yang engkau riwayatkan ini datang warada, yakni warada ja', di mana ja', datang dari Nabi alaihi salatu wasalam? Sufyan mengatakan, iya. Yakni laisa atharan an ghairi annabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya bukan akar dari selain Nabi alaihi salatu wasalam. Ya, bukan dari selain Nabi tapi dari Nabi. Wa inna ma huwa marfu'un lin nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sudah kita kenal, dengar beberapa kali istilah marfu', ya, dalam ilmu hadis. Ya. Hadis yang disandarkan kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Qala wa sakratani, dan makna sakratani, dua perkara yang membinasakan. Ya. Di sini diungkapkan dengan ungkapan sakrah, ya, mabuk, mabuk kepayang, disebabkan karena penyebar luasannya sangat luas, sangat sangat merata, ya. Sakratul jahli wa sakratu hubbi dunya, kejahilan dan cinta dunia. Nah, kejahilan dan cinta dunia. Ya, ini di zaman sahabat belum muncul dua perkara ini, tapi akan muncul di akhir zaman, di masa-masa fitnah itu. Tersebarnya kejahilan dan cinta dunia. Qala wal jahlu da'an. Qala wal jahlu da'un qatilun. Dan yang namanya kejahilan itu, dia adalah da'un qatilun, penyakit yang mematikan, penyakit kronis. Ya, kalau kita biasa mendengar penyakit-penyakit badan ya, yang kronis, kanker, contohnya misalnya, ya ketahuilah bahwasanya misalnya ada yang lebih berbahaya lagi dan kronis lagi dari kanker. Apa itu? Kejahilan. Wal jahlu da'un qatilun. Ya, ini ungkapan Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitab An-Nuniyah. Ya. Kejahilan itu adalah penyakit yang sangat mematikan. Nah. Sangat mematikan, sangat berbahaya. Karena akan berdampak kepada ya, keselamatan seorang dunia akhirat. Adapun penyakit-penyakit badan itu berakhir sampai dengan meninggalnya seseorang, selesai. Ya. Ada orang terkena penyakit kanker kemudian ya dioperasi stadium 4 misalkan, kedua lalu meninggal, selesai. Meninggal selesai penyakit. Tapi kalau kejahilan ya yang menyebabkan seseorang berpaling dari agama Allah Subhanahu wa taala, dunia akhirat. Ya. Dampak negatifnya. Bahaya. Walaitan jahilu yaskutu ala jahli. Kalau seandainya kejahilan itu yaskut, diam, yang jahilnya, orang yang jahil diam ya di atas kejahilannya. Nah, tentu dampaknya ya tentu tidak terlalu banyak. Orang yang jahil diam, tidak bicara, tidak banyak komentar. Walakinahu, akan tetapi ya subhanallah, kenyataannya jahilun yatakallamu fi umuri dini wa yufti. Dia jahil kemudian dia berbicara tentang urusan agama dan memberi fatwa. Hadihil musibah. Ini adalah sebuah musibah. Nah, kalau dia jahil, tahu diri, diam, ya, tidak banyak bicara tentang urusan agama, masya Allah. Tapi ini sudah jahil tentang urusan agama, banyak bicara, banyak memberikan fatwa, ini musibah. Amal jahilu alladhi ya'tarifu bi jahli wa yaksuru syarru 'anil nas. Hadza khafu min al-jahil alladhi yatakallamu fi umuri ad-din. Adapun orang yang jahil yang mengetahui kapasitas dirinya, ya'tarif bi jahli wa yaksuru syarruhu 'anil nas, dan kejelekannya tidak mengenai manusia. Naam. Tidak berdampak kepada manusia yang lain. Hadza akhaf. Tentu ini lebih ringan minal jahil alladhi yatakallamu fi umuri ad-din. Dari seorang jahil yang berbicara tentang urusan agama. Nah, dalam urusan dunia saja orang yang tidak punya ilmu tidak sembarangan. Nah, tidak sembarangan. Ya. Apalagi dalam urusan agama. Ya, dalam hal kesehatan misalkan orang akan cenderung ya berkonsultasi ke dokter yang spesialis misalkan. Dokternya di sana masya Allah pengalaman. Antum ke sana. Begitu. Nah, betul-betul ahli. Ya. Bengkel misalkan. Nah, itu bengkelnya sembarangan, antum ke sana saja. Bengkelnya bagus. Sudah pengalaman, sudah ini banyak ilmu. Ini urusan dunia. Enggak boleh sembarangan, enggak boleh sembrono. Apalah ini urusan agama. Begitu. Ya. Baik. Wa yuhallil wa yuharrim. Ya. Orang jahil yang berbicara tentang urusan agama, dia menghalalkan, mengharamkan. Nah, seenaknya saja mengatakan ini halal atau ini haram tanpa hujjah. Wa yufti wa huwa ala jahlin, dan dia memberikan fatwa di atas kejahilan dia. Fahadha yahdutsu fi akhiriz zamani hinama yaqillu al-fuqaha. Dan ini terjadi di akhir zaman ketika al-fuqaha ahli fikih jumlahnya sedikit. Nah, fuqaha orang-orang yang faqih paham betul tentang agama Allah Subhanahu wa taala dari kalangan ulama, itu jumlahnya sedikit di zaman kita sekarang. Nah, sudah terlihat itu. Ulama yang benar-benar paham agama Allah Subhanahu wa taala qalilun. Wa yaksurul qurra. Dan al-qurra, orang yang pandai membaca Al-Quran jumlahnya banyak. Nah, jumlahnya banyak, subhanallah, bermunculan dengan nada ya khas masing-masing. Qori, nada qorinya Kuwait, siapa yang tahu? Qorinya Saudi, siapa yang tahu? Qorinya Yaman, qorinya Mesir, Indonesia juga. Bukan cuma qori, qurra Indonesia, masyaallah, qurra. Sampai juara festival Musabaqah Tilawatul Quran di beberapa daerah, di beberapa negara, di Iran dari Indonesia juaranya. Di Turki, Indonesia lagi juaranya. Coba. Ya, tapi isi Al-Quran paham enggak? Paham enggak kandungan Al-Quran? Bisa dikatakan ya, tidak paham. Kenapa? Karena terlihat dari pengaplikasiannya. Nah, mereka sembarangan. Ya. Ya, juara ya, lomba membaca Al-Qur'an diundang stasiun televisi hadir. Ya, di situ ikhtilat. Hostnya apa? Perempuan, tidak pakai jilbab. Oke. Berarti enggak paham isi Qur'an kan begitu. Nah, enggak paham agama Allah Subhanahu wa taala. Cuma pintar membaca Al-Qur'an, melantunkan Al-Qur'an, tidak paham isinya. Ini termasuk di antara hajrul Qur'an. Qala ar-rasul ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Termasuk hajrul Qur'an. Pandai membaca tapi tidak memahami isinya. Baik, ini terjadi di akhir zaman, banyak qurra dengan gaya bacaan mereka yang khas masing-masing ya. Al-Mu'ayyiqili bagaimana? Di sini masya Allah. Terkadang imam-imam kita membaca gaya bacaan mereka, masya Allah. Mahir siapa? Banyak. Nah, ada Rashid, siapa lagi? Syuraib. Hah? Macam-macam. Qurra banyak, tapi yang paham kandungan Al-Quran itu sedikit. Iya. Ini di akhir zaman. Sehingga manusia, kata Syekh, yattakhidhu an-nasu ru'usan juhalan ya yaftuna bighairi ilm wa yadhilluna wa yudhillun. Hadhihi saqratul jahl. Sehingga manusia menjadikan ru'us para pemimpin dalam urusan agama ya. Ru'us di sini artinya pemimpin dalam urusan agama. Juhalan, orang-orang yang jahil, mereka memberikan fatwa tanpa ilmu. Kenapa? Karena hanya pandai ya melantunkan Al-Quran dengan nada yang masya Allah, tapi tidak paham isinya, sehingga mereka sesat. Yadhillun wa yudhillun, dan menyesatkan orang lain. Hadhihi sakratul jahli, inilah ya sakratul jahli. Nah, sakratul jahil. Dan penyakit kejahilan. Baik, ini tidak ada di zaman sahabat dan ada di akhir zaman, di masa-masa fitnah yang di isyaratkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Nah, ini di antara ciri-ciri akhir zaman itu. Sedikit ulama-nya, yang banyak adalah qurra-nya. Nah, ini yang pertama dari dua sakrotan. Adapun sakrotu taniyah, cinta dunia, insya Allah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya binillahi ta'ala. Fadalu barakallahu wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.